إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan para pemirsa yang diuji dengan sakit atau musibah diberikan kesabaran, kekuatan, dan jalan keluar, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan kita yang ke-37. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita membaca halaman 171. Masih terkait dengan pembahasan Al-Faslu Thalith Tauhidul Asma'i Was-Sifat. Ini pertemuannya cukup panjang dan masih ada beberapa pertemuan ke depan kita mengkaji tentang pembahasan Tauhidul Asma'i Was-Sifat. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, fatabayyana mimma sabaqa, maka menjadi jelas setelah penjelasan sebelumnya, anna aqidata ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya aqidah ahli sunnah wal jamaah fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi ijmalan hiya, terkait dengan nama-nama dan sifat Allah secara global sebagai berikut. Artinya ini poin rangkuman dari poin-poin yang sudah kita baca sebelumnya. Bagaimana rangkumannya? Beliau berkata, Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka, al-imanu bijami'i ma asbatahullahu dinafsihi. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka beriman kepada seluruh apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akidah ahlu sunnah itu sederhana dan mudah. Kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Kita menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa nama-nama ataupun berupa sifat-sifat. Au athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita beriman kepada apa yang ditetapkan untuk Allah oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah menyampaikan berita tentang nama-nama dan sifat Allah. Dan memang beliau diajarkan oleh Allah sehingga beliau menyampaikannya kepada umat. Oleh karenanya di doa yang terkenal ya, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diriwayatkan dari Nabi. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang menjadi milikmu. Samaita bihi nafsaka, yang dengannya engkau menamakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabika. Sebagaimana kami memohon dengan semua nama yang kau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqika. Dan kami bermohon dengan semua nama yang pernah engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Au istakhtharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Dan kami bermohon ya Rabb dengan semua nama yang engkau simpan di ilmu gaib di sisimu. Itu diantara doa atau muqaddimah dari doa yang pernah diajarkan oleh Nabi. Dan di dalamnya ada kaidah. Sebagaimana beliau katakan, kita beriman kepada semua yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Dan kita beriman kepada apa yang dikabarkan, yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Minal asma'i was sifat. Baik itu nama-nama yang indah. Allah itu nama-namanya indah, husna. Atau sifat-sifat yang sempurna, yang maha tinggi dan mulia. Wa isbatuha lahu. Dan kita menetapkannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Alal wajhil la'iqi bijalalihi wa azamatihi. Dan kita menetapkannya untuk Allah dalam bentuk yang pantas, yang paling mulia, yang paling cocok untuk kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkan ilmu, maka kita menetapkan ilmu dalam pengertian yang paling sempurna. Kita menetapkan Allah Maha Mendengar. Kita menetapkannya dalam bentuk yang paling mulia, paling tinggi, paling sempurna, paling sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun penglihatan, pendengaran makhluk lemah. Tapi Allah melihat, Dia Maha Melihat, Dia Maha Mendengar. Dan melihatnya, mendengarnya Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Dalam bentuk yang paling agung. Dalam bentuk yang paling tinggi. Tidak terhalang oleh batas apapun. Ini penting untuk kita tanamkan di dalam hati kita semua. Wa adamu ta'arrudi li syai'in min zalika bitahrifin au ta'tilin au takyifin au tamthilin. Dan kita tidak melakukan perbuatan tahrif atas nama-nama dan sifat Allah. Apa itu tahrif? Mengubah-ubah. Baik mengubah lafaznya atau mengubah maknanya, tidak akan kita lakukan. Ahlu sunnah tidak mengubah lafaz atau makna dari nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tahrif. Kita tidak melakukan tahrif. Apakah tahrif makna ataupun tahrif lafaz, itu tidak dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Au ta'tilin. Dan mereka pun tidak melakukan ta'til, yaitu penolakan. Kita tidak menolak sebagaimana orang-orang Jahmiyah menolak nama dan sifat. Sebagaimana orang-orang Mu'tazilah menolak sifat hanya menetapkan nama. Atau orang-orang Asyairah misalnya. Mereka menetapkan nama dan menetapkan sebagian dari sifat. Tapi ahlu sunnah mereka anti dengan ta'til. Mereka tidak akan menolak apa-apa yang datang. Apa-apa yang tetap di dalam Quran. Dan apa-apa yang tetap di dalam hadis yang sahih. Ini poin sangat penting. Au takyifin au tamthilin. Dan kita tidak melakukan takyif, tidak bertanya bagaimana, tidak akan kita tanyakan. Ya, kita menetapkannya sebagaimana di dalam Al-Quran dan tidak mempertanyakan bagaimana, karena ini perkara gaib. Ya, wala tamsil, dan kita pun tidak menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Artinya kita menetapkannya sesuai ya alal wajhil laiq bijalalihi wa azamatihi, dalam kondisi yang paling sempurna, paling pantas dengan ketinggian, keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau berkata, itu poin yang pertama. Poin selanjutnya, wa nafyu ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi. Ahlu sunnah pun menafikan apa-apa yang Allah nafikan atas dirinya. Allah menafikan dirinya lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah menafikan atas dirinya la ta'khuduhu sinatu wa la naum, tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka kita menafikannya sebagaimana dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aw nafahu anhu rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apa-apa yang dinafikan oleh rasulnya atas Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tiqadu kamali diddihi lahu subhanahu, dan ketika kita menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah atas dirinya dan menafikan apa yang dinafikan oleh Rasul dari Allah, kita menetapkan lawan dari sifat tersebut. Ya, jadi ketika kita mengatakan Allah lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka kita menetapkan lawan dari sifat itu, yaitu Allah al-awwal, Allah yang pertama. Atau kita katakan Allah Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Allah Al-Ahad yang maha esa, maha tunggal. Jadi kita nafikan, lalu kita tetapkan sifat sempurna yang menjadi lawan sifat lemah tersebut. Ketika kita menafikan, La ta'khuduhu sinatu wa la naum, bahwa Allah tidak tidur dan tidak mengantuk, maka kita menetapkan lawan dari sifat tersebut, bahwa Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Begitu sederhana dan mudah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang merupakan akidahnya para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu beliau berkata, ma'atiqadi, diiringi dengan keyakinan, anna jami'a sifatihi, bahwasanya semua sifat-sifat Allah itu sifatun haqiqiyah, adalah sifat haqiqiyah, bukan majaziyah, tapi sifat haqiqiyah. Kita memaknainya dengan makna zahir, bukan makna yang muhtamal, dengan makna yang rajih, bukan makna yang marjuh dalam istilah para ulama. Itu ahlu sunnah. La tumathilu sifatil makhlukin. Ya, dan tidak sama dengan sifat makhluk sama sekali. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulannya. Dari poin yang cukup panjang, dari apa-apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Penulis kitab ini, Syekh Abdullah rahimahullahu ta'ala, akan melanjutkan tentang rincian, apa sih tahrif, apa sih ta'til, apa sih takyif, apa sih tamthil, yang tadi kita sebutkan. Ahlu sunnah itu tidak melakukan tahrif. Ahlu sunnah itu tidak melakukan ta'til. Ahlu sunnah itu tidak melakukan takyif. Ahlu sunnah itu tidak melakukan tamthil. Apa maksudnya? Ini yang akan dibahas oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, wattahrifu ma'nahu, adapun tahrif itu memiliki pengertian taghyirun nas lafzan au ma'nan, mengubah satu nas, satu teks, baik secara lafaznya atau secara maknanya. itu disebut dengan tahrif. Mengubah satu teks nas, baik secara lafaz ataupun secara makna. Wattaghyirul lafzi qad yataghayyaru ma'ahu al-ma'na wa qad la yataghayyar. Dan perubahan atau mengubah lafaz, taghyir secara lafzi, terkadang menyebabkan berubahnya makna. Jadi kalau lafaznya, lafaz Quran diubah, terkadang sampai pada titik mengubah makna, dan kadang tidak sampai mengubah. Waqad la yataghayyar, dan terkadang tidak sampai berubah. Fahadhihi salasatu aqsamin, berikut ini tiga bagian dari apa namanya tahrif, yang artinya adalah mengubah lafaznya, baik lafaznya yang diubah atau mengubah maknanya. Kata beliau, yang pertama, tahrifu lafzi. Ini yang pertama, tahrif lafzi. Perubahan lafaz, yataghayyaru ma'ahul makna. Yang mana perubahan ini menyebabkan makna dari satu ayat itu berubah. Ini dilakukan oleh sebagian mubtadi'ah, orang-orang ahlul bid'ah yang menyimpang. Mereka berani sampai pada kondisi mengubah lafaz. Sebagaimana diceritakan oleh Al-Hafiz Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, di zaman beliau ada yang mengubah. Yang harusnya Allahu nurus samawati wal ard, diubah menjadi Allahu nawwaras samawati wal ard. Yang tadinya Allah cahaya langit dan bumi, diubah menjadi Allah yang menerangi langit dan bumi. Walaupun kata Ibnu Khuzaimah rahimahullah, beliau kirim surat lalu beliau nasihati sehingga orang itu bertobat, kembali ke akidah yang benar. Apa contohnya kata beliau? Katahrifi ba'dihim qawlahu ta'ala. Sebagaimana perubahan yang dilakukan oleh sebagian golongan yang menyimpang atas firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang ingin kita garis bawahi adalah lafzul jalalah Allahu. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa. Benar-benar telah berbicara dengan Nabi Musa. Bagaimana cara mengubahnya? Binas bilabzil jalalah liyakunu at-taklimu min Musa. Bagaimana cara mengubah ayat ini? Mereka jadikan lafzul jalalah berakhiran nasab. Dalam ilmu nahu ya, ada rofa, ada nasab, ada khafat, ada jazm, kan begitu. I'rab. Ada rofa, ditandai dengan alamat aslinya misalnya dommah, Allahu. Ada khafat, yaitu alamat aslinya kasrah. Ada nasab, alamat aslinya fathah, kan begitu ya. Misalnya Allaha. Ada juga jazm, alamat aslinya sukun. Nah, sebagian orang-orang yang menyimpang, mereka ubah lafzul jalalah yang tadinya beralamatan rofa. Tentunya kalau rofa, kedudukannya dalam nahu, lafzul jalalah ini adalah fa'il yang berbicara dengan Nabi Musa. Tetapi kalau diubah menjadi nasab, wa kallamallaha, maka Allah itu menjadi diajak bicara oleh Nabi Musa. Jadi Musa yang berbicara dengan Allah. Ini tahrif, perubahan lafaz yang menyebabkan perubahan makna. Itu tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah anti dengan yang begitu. Dan itu kebiasaan orang Yahudi. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'i. Orang Yahudi itu melakukan tahrif kalimat-kalimat dari tempatnya. Dari dalam kitab Taurat mereka ubah-ubah. Mereka ganti. Itu orang Yahudi. Ya. Ini jenis yang pertama. tahrif lafzi yang menyebabkan perubahan pada makna. Yang kedua kata beliau, tahrifu lafziyu la yataghayyaru ma'ahul makna. Tahrif lafzi sama seperti yang pertama, tapi tidak sampai mengubah makna. Tidak sampai mengubah maknanya. Misalnya, kafathid dal min qawlihi ta'ala. Memfathahkan huruf dal di dalam firman Allah alhamdulillah. Harusnya kan dhammah alhamdulillah, difathahkan menjadi alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tidak sampai mengubah makna. Wahadha, tahrif yang seperti ini fil ghalib umumnya la yaqa'u illa min jahilin. Tahrif yang seperti ini umumnya tidak dilakukan atau tidak terjadi kecuali oleh orang-orang yang jahil. Artinya memang perlu ilmu, orang-orang yang perlu ilmu, orang-orang yang perlu lagi belajar. Bukan karena ada keyakinan, i'tiqad yang mendasari dia mengubah lapas itu, tapi ya karena kesalahan membaca. Ya, beda dengan kasus yang pertama. Wa kallamallahu lafzul jalalah beralamatan dhammah, diganti menjadi wa kallamallaha, sengaja. Dan perubahan yang mereka lakukan atau tahrif itu dasarnya adalah i'tiqadi. Kata mereka tidak mungkin Allah berbicara. Berbicara itu sifat yang baru. Dan Allah tidak disifati dengan sesuatu yang baru. Maka harus diubah menjadi wa kallamallaha. Allah diajak bicara, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Itu dasarnya i'tiqad. Tapi kalau yang kedua ini, dasarnya adalah kurang ilmu, jahil. Id laisa fihi ghorbun maksudun lifa'ilihi ghaliban. Karena biasanya orang yang melakukan alhamdulillah itu tidak ada maksud. Ya memang kurang ilmu. Harus dikasih ilmu, diajarkan agar mereka paham. Ini kondisi yang kedua, yaitu tahrif lafzi yang tidak menyebabkan terjadinya perubahan makna. Jenis yang ketiga, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adalah tahrifu ma'nawi. Tadi tahrif lafzi. Yang kedua, yang jenis ketiga adalah tahrif ma'nawi. Jadi lapasnya tidak mereka ubah, tetapi maknanya mereka palingkan dari makna yang asli ke makna yang lain. Ya, entah itu makna majazi ataupun yang lainnya. Ya. Ini terjadi. Jadi dari makna yang asli mereka ganti kepada makna yang lain. Ya. Coba kita lihat tahrifu ma'nawi wa huwa sarful lafzi an zahirihi bila dalilin. Yaitu memalingkan satu lafaz dari zahirnya tanpa dalil. Memalingkan satu lafaz dari zahirnya tanpa dalil. Maksudnya bagaimana? Lafaznya diubah dari makna yang zahir ke makna yang muhtamal tanpa dalil. Sebagaimana sudah kita katakan ya di pertemuan yang lalu, singa makna zahirnya ya hewan yang buas. Tapi dia memiliki makna yang lain, misalnya laki-laki yang pemberani. Saya mengatakan, saya melihat singa. Ya singa, ya singa, selesai. Tetapi diubah menjadi makna yang lain. Makna yang memang dikandung oleh makna tersebut, tetapi masalahnya tidak pakai dalil. Hanya pakai logika saja. Karena Allah enggak mungkin begitu, Allah enggak pantas begitu. Pakai apa? Logika akal. Atau biasa kita sebut dengan takwil ya. Istilahnya takwil. Melakukan takwil. Coba kita lihat. Contohnya kata beliau, katahrifi makna yadainil mudhafataini ila Allahi. Contohnya adalah mengubah makna al-yadain, tangan. Yang diidofahkan, yang dinisbatkan kepada Allah, diartikan kekuatan atau nikmat. Tangan diartikan kekuatan atau nikmat. Ahlus Sunnah tidak melakukan tahrif, tangannya tangan. Bagaimana? Enggak tahu, kami enggak tahu. Dan jangan pernah bertanya, kaifa, bagaimana? Apakah sama dengan tangan makhluk? Tidak. Anda menetapkannya, kami menetapkannya sebagaimana datang dalam Quran dan dalam hadis. Apakah Anda tidak memahaminya dengan pengertian yang lain? Tidak. Sebagaimana para sahabat tidak mengartikannya dengan pemahaman yang lain. Dan sebagaimana Rasul menyampaikannya, ya sesuai dengan lapasnya. Seandainya lapas ini memiliki makna yang lain, tentulah Rasul sudah menjelaskannya kepada kita maksud sebenarnya dari lapas tersebut. Itu contohnya. Ada di Al-Quran lapas tangan misalnya. Ditahrif yang tadinya tangan ya tangan, diubah menjadi al-quwah wa-ni'mah. Al-quwah awin-ni'mah. Kekuatan atau nikmat. Wa tahrifu ma'na al-istiwa'i ila al-istila'i. Atau sebagian orang mengubah makna istiwa yang artinya bersemayam atau tinggi atau di atas, diubah menjadi istila' yang artinya menguasai. Istiwa diubah maknanya menjadi istila' yang artinya menguasai. Wa tahrifu ma'na ad-dhahki ila ath-thawab. Atau mengubah makna ad-dhahk, ad-dhahku, yaitu tertawa, diartikan ath-thawab, yaitu pahala. Wa ghairu dhalik, dan tahrif-tahrif yang lainnya. Kama fa'ala al-asyairatu wa ghairuhum, sebagaimana hal ini dilakukan oleh al-asyairah, kelompok asyairah yang dinisbatkan oleh dinisbatkan kepada Asy-Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Wa hadza min al-ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi, dan ini adalah bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan ayat Allah. Fa yata'awwaluna nusus as-sifati ala ghairi ta'wiliha, maka mereka mentakwil, mengubah-ubah teks atau nas Al-Quran dan hadis, ya ala ghairi ta'wiliha, kepada sesuatu yang bukan penafsirannya, bukan pengertiannya yang sebenarnya. Wa yadda'una fiha sarful labzi anil ihtimal ar-raji ila ihtimalil marju bi ghairi dalil, dan mereka mengartikan ayat-ayat sifat, ya, mengartikan ayat-ayat sifat dengan pengertian yang marjuh, meninggalkan pengertian yang rajih untuk mengikuti makna yang marjuh. Itu sudah kita bahas, ada rajih, ada marjuh. Pengertian yang rajih dari singa, hewan buas. Pengertian yang marjuh bisa saja diartikan pejuang yang pemberani. Mereka palingkan dari makna asli kepada makna majazi tanpa dalil. Mereka berpaling dari makna yang rajih ke makna yang marjuh bila dalil, tanpa dalil. Sawal ara al-bashariyah wasyubah al-aqliyati allati zannuha bayyinat. Ya, dan mereka berkompromi dengan pandangan-pandangan manusia dan kekacauan-kekacauan berpikir yang mereka anggap sebagai bayyinat, yaitu penjelasan yang paling kuat, penjelasan akal menurut mereka. Wa innama hiya fi waqi'il amri syubhatun kalamiyatun mabniyatun 'alal falsafatil yunaniyah, yang pada hakikatnya sebenarnya

mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi, multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan, fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menangkap bobot bahan yang diisi dalam kemasan, kapasitas rank filling 20 hingga 1200 gram, sangat mudah disetting dan dioperasikan, investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Kutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yuhlikun nafidah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustaz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV. Jangan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat. Yang pertama, Assalamualaikum, Abu Tara dari Bali. Sebelum operasi istri saya haid. Setelah operasi haid selesai, bagaimana cara mandi janabat kalau mau sholat sedangkan jahitan yang di perut tidak boleh terkena air? Masya Allah. Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk yang lain. Ada seorang sahabat yang kepalanya terluka, ya, ada sahabat yang kepalanya terluka, bertanya kepada kawannya, bagaimana menurut kalian? Kepalaku luka sedangkan aku dalam kondisi junub, artinya dalam kondisi hadas besar. Apakah boleh aku tayammum? Maka teman-temannya berkata, ya tidak bisa lah tayammum. Akhirnya laki-laki ini pun mandi, lalu setelah mandi meninggal. Maka Rasul marah, ya, karena ada di antara mereka yang berpatwa tanpa ilmu. Padahal Rasulullah berkata cukup bagi dia membasahi bagian-bagian yang bisa terkena air. Adapun bagian yang tidak mungkin terkena air bisa diganti dengan tayammum. Bisa diganti, artinya basahi bagian-bagian yang mungkin dibersihkan. Ya. Artinya operasinya mungkin di bagian, entah di bagian punggung atau di bagian tertentu. Ya, di bagian itu tidak perlu diapakan, dibasahi. Tetapi di bagian-bagian yang lain itu bisa kita siram secara berlahan-lahan, diratakan airnya dengan baik, dengan berlahan-lahan. Ya, di bagian kepala misalnya, di bagian tangan, bagian kaki, yang bisa disiram dengan air, disiram dengan berhati-hati. Tetapi yang tidak mungkin terkena air, kata Nabi, bertayammum. Untuk mengganti bagian yang tidak bisa terkena air tersebut, tayammum, ya, maka itu bisa mengganti bagian yang tidak mungkin terkena air tersebut, tayammum. Karena tayammum bisa menjadi pengganti, ya, tetapi tidak tayammum secara total. Kata Nabi, bagian yang masih bisa terkena air, ya tetap dibasuh dengan air. Tetapi yang tidak bisa terkena air, itu dibasuh, diganti dengan yang namanya tayammum. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. di Solok. Baik, silakan Bapak dari Solok, silakan. Begini Ustaz, saya sudah mendengar ceram dari Padang Pahat. Kita berupa kepada orang lain, namun alamannya kita sudah jelas lagi Ustaz. Nah, jadi kata penceramah mengatakan di sekah Kanada atas nama dia yang berulang Ustaz. Kan itu ya saya. Tolong diulang Pak, itu kaitannya doa atau apa? Diulang pertanyaan Bapak. Begini, kalau kita berusaha ke orang lain dan yang ada lama-lama waktu ini, nah, kemudian kita hubungi orang itu tidak ada lagi, tidak lagi kita lama-lama, Ustaz. Iya. Nah, ini kata Ustaz yang baik dalam ramai terlihat, ini diberikan sama orang itu, Ustaz. Baik. Itu saya. Kemudian yang saya tanyakan, Ustaz, bolehkah sedekah itu diberikan kepada anak yang kurang mampu, anak kita sendiri yang kurang mampu, yang sudah bekerja, atau kepada menantu, Ustaz? Buat yang punya uang kan kita yang pemilik uang dana, orang yang utama itu, Ustaz. Jadi bukan kita yang bekerja, apakah itu boleh diberikan kepada anak yang kurang mampu, Ustaz? Anak kita yang kurang mampu, anak kita. Iya, anak kita, Ustaz. Baik. Baik, Bapak. Barakallah. Baik, Allah alam bisawab ya. Jadi, ketika seorang muslim meminjam uang dari saudaranya, terikat dengan hutang piutang, kemudian dia tidak bisa menghubungi saudaranya tersebut, los kontak, tidak ada kontak yang bisa dihubungi, dia sudah cari informasi pun tidak dapat, maka sebagian sebagaimana tadi disampaikan berpendapat bahwa cukup kita membayar hutang tersebut dengan cara bersedekah atas nama orang tersebut. Ya Allah, saya bersedekah atas nama si Fulan. Ya, bersedekah atas nama si Fulan. Si Fulan ini adalah orang yang memiliki hak hutang dari kita. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Walaupun nanti konsekuensinya kalau satu waktu dia datang meminta hutangnya, kita enggak boleh mengatakan ambil aja di kotak infak di masjid misalnya, atau saya sudah serahkan kesimpulan. Tetap saja kita harus memberikannya kalau satu waktu dia datang. Tapi kalau dia tidak datang, ya sudah. Insya Allah sudah tidak ada beban atau tanggungan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, boleh tidak diberikan kepada anak? Anak ya. Hal ini pernah ditanyakan, tapi dalam pertanyaan yang bentuknya lain. Itu kaitannya dengan zakat. Sama-sama wajib. Sama-sama wajib dikeluarkan. Boleh tidak apabila seorang memiliki zakat mal, dia punya kewajiban zakat mal diberikan kepada orang tua atau anaknya? Maka para ulama mengatakan tidak boleh kita membayarkan satu kewajiban kepada sesuatu yang mendatangkan keuntungan untuk kita. Jadi kita tidak boleh membayarkan zakat mal wajib, ya hutang pun wajib, kepada sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dunia untuk kita. Dalam pengertian begini, ada seorang laki-laki punya kewajiban zakat mal. Orang tua dia sudah tua renta, tidak punya penghasilan. Dan dia yang menanggung nafkah orang tua tersebut yang sudah tua renta. Bolehkah dia memberikan uang zakatnya kepada orang tuanya sehingga dia tidak perlu lagi memberikan biaya bulanan untuk 2 bulan ke depan misalnya? Kata para ulama, tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Itu ada kemanfaatan dunia. Dengan dia memberikan zakat kepada anaknya atau kepada orang tuanya, ya, maka dia telah mendapatkan keuntungan dalam bentuk dia tidak lagi harus memberikan nafkah sebagaimana biasanya dia memberikan nafkah. Maka kalau bentuknya seperti ini tidak diperbolehkan. Kalau bentuknya seperti ini kata para ulama tidak diperbolehkan. Ya. Tetapi kalau memang saudara ya yang bukan di bawah kewajiban kita untuk menafkahi mereka, saudara jauh, keluarga, tetangga, maka gak ada masalah diberikan kepada mereka. Tapi kalau masih di bawah pertanggungan kita, artinya kita menafkahi mereka, maka itu tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Dari hamba Allah di Wonosobo, adakah puasa spesial di bulan Rajab selain puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, puasa Daud? Mohon penjelasannya. Allahu a'lam bishawab, yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Ya, tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Hanya saja memang dianjurkan memperbanyak puasa bulan Rajab, ya. Iya, tidak ada puasa khusus yang saya tahu di bulan tersebut. Ya, tidak ada puasa khusus di bulan Rajab, kecuali puasa yang tadi dikatakan Senin Kemis atau Ayyamul Bid, ya, dan puasa Daud misalnya. Allah alam bisab. Jika imam membaca Al-Fatihah seperti ini pada kata ghairil maghdubi, tapi dia ucapkan wairil maghdub atau ghairil maghadubi, apa sikap kita terhadap imam tersebut? Ya, tentunya kalau memang Al-Fatihahnya tidak benar, maka salatnya tidak sah, ya. Al-Fatihah tidak benar, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Fatihah menurut jumhurul ulama. Artinya kalau Fatihahnya salah dan kesalahannya fatal, maka kita lebih baik mufarokoh, niat keluar dari salat jamaah. Ya, atau kalau sudah terlanjur dilaksanakan, ya kita ulang. Ya, mufarokoh. Lalu sikap kita bagaimana? Kita nasihati, ya, agar dia memperbaiki bacaan salatnya. Fatihah rukun salat. Tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita kalau di lingkungan kita, kalau ada yang meninggal baca Yasin sampai 7 hari? Ya, tidak perlu hadir. Sikap kita ya tidak perlu hadir. Ya, kalau kita bisa menasehati, mengajarkan bahwa itu tidak ada contohnya, sampaikan. Kalau belum bisa kita menyampaikan kepada mereka, ya minimal untuk diri kita, kita tidak melakukan perkara yang apa namanya, yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana, Ibu? Mohon Allah. Baik, silakan, Ibu. Halo, Ustaz. Iya, Ibu, silakan. Kalau bisa, mohon maaf, Ibu matikan dulu televisinya sebentar, ya, atau Ibu bergeser tempat, supaya sinyalnya jelas terdengar, suaranya. Iya, Ustaz. Baik. Ustaz, anak kalau masuk ke rumah, kalau masuk ke rumah, tidak sama juga. Suara televisinya yang masuk, Ibu. Dimatikan saja di televisinya sejenak. Sinyalnya, ya, sinyalnya. Sinyalnya harus, Ibu harus bergeser tempat. Iya, Ustaz. Ustaz. Baik. Gini, Ustaz. Imam kami, Ustaz. Terus, maksudnya itu, sama Ustaz, kalau tidak ada orang, suaranya double. ada sinyalnya kurang bagus, Ibu. Qadarullah, Masya Allah. Barakallah, Ibu. Sinyalnya, Ibu, kurang bagus. Baik. Mohon maaf, ya, hamba Allah di Jawa Tengah. Beliau selalu hadir dalam kajian kita, tetapi qadarullah masya'a fa'al, sinyalnya sepertinya kurang bagus. Baik. Baik, ya. Kita coba ke pesan singkat dulu, atau sudah ada penelpon lagi? Baru tanya, ini di saya sering melihat di masjid-masjid kalau Jumat dan itu pakai itu loh tongkat dan itu sebagainya sebagai ritual dan saya menganggap banyak kalau nggak pakai tongkat itu kayak nggak sah gitu. Kadang ada yang kemarin itu saya nyalon sendiri waktu sholat karena di luar tuku banget kan nggak di musola itu nggak ada tongkat malah pakai kagang sapu gitu kan lucu jadi sholat itu sempat satu syarat gitu memang. Apa benar waktu Rasulullah itu kalau berkat pakai tongkat gitu. Baik, itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, yang saya tahu ya, iya, disunahkan memegang tongkat. Tetapi itu bukan rukun khutbah. Artinya jangan dipaksakan kalau tongkatnya tidak ada, diganti dengan gagang sapu misalnya kan. Itu jadi fitnah bagi manusia, nanti orang tertawa. Bukannya menghadirkan kewibawaan, itu kan tongkat menghadirkan kewibawaan. Atau kalau zaman dulu mungkin pedang mengisi tombak ya. Kalau sapu ya orang nanti tidak khusyuk ketika dengar khutbah. Karena melihat penampilannya kan seperti ini jangan dipaksakan. Itu sunnah. Ya, itu sunnah. Yang rukun ya kalau kita khutbah memuji Allah, bersolawat kan begitu. Wasiat takwa, lalu baca surat walaupun surat yang paling pendek, lalu doa. Ya, itu kalau di mazhab Syafi'i begitu rukunnya. Apakah memegang tongkat bagian dari rukun? Bukan, bukan bagian dari rukun. Allah alam bissawab. Baik, pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, barakallahu fik, Allahi barik fik. Masalah haid, masya Allah, setiap bulan anak kadang suka bingung, haidnya gak lancar. Di awal-awal mau haid darah yang keluar, kalau pas buang air kecil saja, paling di lendirnya ada warna merah. Merah sedikit bercampur warna putih. Ini biasanya sampai 2 hari. Apakah masih boleh sholat atau tidak? Ini dulu. Yang pertama ya, kalau memang itu terjadi di masa haid, ya tidak sholat. Kalau itu terjadi di masa haid. Ya kalau memang tanggal di mana ibu biasa haid datang, lalu keluar darah yang seperti itu, ya berarti meninggalkan sholat. Ya, Rasulullah berkata, da'is sholata ayyama aqra'ik. Tinggalkan sholatmu, tinggalkan sholat, wahai kaum muslimah, di hari-hari di mana engkau biasa haid. Jadi kalau memang darah itu keluar, bersamaan dengan siklus haid yang rutin terjadi, ya tinggalkan sholat. Lalu setelahnya coba, yang kedua, di akhir haid anak enggak nunggu sampai keluar cairan putih. Biasanya cairan putih keluar kalau haid sudah bersih. Antara 3 sampai 4 hari. Jadi anak cuma melihat kalau sudah tidak berwarna saja, anak sholat. Jadi tidak menunggu sampai keluar cairan putih tersebut. Kalau seperti itu bagaimana? Wallah alam bisawab ya. Kata para ulama, kalau seorang wanita memiliki kebiasaan, maka ditunggu kebiasaannya. Artinya kalau ibu punya kebiasaan sampai 4 hari, walaupun di hari ketiga ibu lihat sudah bersih, tunggu sampai kebiasaan itu habis. Yaitu sampai hari yang keempat. Atau kalau punya kebiasaan sampai 6 hari atau 7 hari, tunggu sampai hari itu habis. Ya, Rasulullah berkata, haid wanita itu antara 6 sampai 7 hari. Artinya paling sedikit haid 6 hari, umumnya ya, paling banyak 7 hari. Maka sucinya wanita paling banyak sucinya wanita itu adalah 24 hari. Paling sedikitnya 23 hari. Itu kata para ulama seperti itu. Artinya yang menjadi ukuran adalah kebiasaan. Kalaupun ibu putus di hari yang kelima, tapi di bulan-bulan sebelumnya kebiasaannya sampai 6 hari, ya tunggu hari yang ke-6. Jadi ukurannya adalah kebiasaan. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Barakallahu fiik. Allah yubarik fiik. Ini kan di zaman nanti itu ya, air itu kan tidak boleh dihambur-hamburkan malah dihematkan. Baik. Kemudian ambil air wudu aja itu ada aturannya itu menurut nanti begitu. Baik. Gimana kalau air itu dihambur-hamburkan di saat sekarang ini digunakan untuk hiburan apa itu maksudnya itu adalah laki-laki dan perempuan itu campur itu main kejar-kejaran Lalu itu dibuang di lapangan begitu setiap hari seperti itu, Ustaz. Katanya orang itu, saya mau bayar. Meskipun kamu bayar, itu urusan manusia, kan gitu ya, Ustaz. Kalau air itu kan urusan Allah ya, Ustaz. Ya. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk hiburan, Ustaz. Tiap harinya begitu, Ustaz. Dihambur-hamburkan begitu, Ustaz. Baik. Dibuang ke lapangan begitu, Ustaz. Baik, itu saja, Ibu. Ya, ini bagaimana hukumnya sampai sekarang ini masih belum berhenti, sudah dinasihati, sudah saja sama saya begitu. Baik. Sudah ditunjukkan, kalau nggak percaya silakan dilihat di mana itu, di Al-Qur'an surat Al-Mulk, itu Allah yang mengalirkan air bukan kamu, saya bilang itu, Ustaz. Tapi masih ada orang itu akan sombong menghinakan ayat-ayat Allah itu, Ustaz. Baik. Bagaimana, Ustaz? Saya kan sudah ini ya, sudah urusan saya sudah menyampaikan tugasnya saya. Sekarang ini Ustaz, saya mau berhenti, maunya mulai berhenti. Jadi sekarang urusan Allah, ini bagaimana kalau saya diserahkan kepada Allah, biar Allah aja yang urus. Kalau saya tidak punya kekuatan, gimana hukumnya Ustaz? Barakallah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seorang mukmin saling menasehati, saling mengingatkan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'mina wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Orang mukmin sebagian mereka, untuk sebagian mereka adalah aulia, yaitu karib kerabat atau teman setia, teman dekat. Pemimpin sebagian yang lain adalah pemimpin untuk yang lain, sahabat untuk yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukmin itu mereka saling memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi orang mukmin itu mereka saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya melakukan menghambur-hamburkan air, apalagi untuk hiburan yang haram, yang dilarang oleh syariat, tentunya adalah perbuatan yang dosa. Ya Allah katakan, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, misalnya dalam Al-Quran. Sesungguhnya mubadzir itu adalah perbuatan setan. Dan setan itu adalah makhluk yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hadis Rasulullah berkata, la tusrif bil ma wa in kunta fi nahrin jarin, atau kama qala Rasulullah, jangan kalian boros menggunakan air walaupun kalian berada di sungai yang mengalir. Ya, jadi secara dalil Quran, secara dalil hadis jelas itu adalah perbuatan yang terlarang, menghambur-hamburkan air, bersifat mubazir, ya. Dan air ini adalah nikmat yang Allah turunkan kepada manusia. Allah katakan, wa nazzalna minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Ya, Allah turunkan air dari langit untuk mensucikan kalian, untuk kita syukuri. Dan air itu adalah rizki dan keberkahan, rahmat dari Allah. Ya, oleh karenanya seorang muslim hendak senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk syukurnya adalah tidak menggunakan air secara berlebih-lebihan. Apalagi sampai digunakan untuk sesuatu yang sifatnya maksiat. Ya, ini perbuatan yang tercela. Ya, perbuatan yang bertentangan dengan syariat, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana, Ustaz? Saya sudah menyampaikan, ya sudah disampaikan dengan maksimal. Setelah itu ya doakan, kalau masih bisa menyampaikan lagi, sampaikan. Kalaupun tidak, ya sudah, kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, kalaupun mereka tidak mendapatkannya, ya itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita sebagai saudaranya yang muslim alhamdulillah sudah terlaksana, kita menyampaikannya dengan jelas, dengan apa namanya, gamblang. Allahu'alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir barangkali ya dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, apakah sapi boleh dijadikan hewan untuk akikah, yang mana satu ekor sapi untuk 7 orang? Apakah ini boleh? Allahu'alam bissawab ya, sebagai sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ya, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara petunjuk Nabi, beliau mengatakan bahwa atas seorang laki-laki 2 ekor kambing atau domba, dan atas seorang wanita, anak wanita, yaitu 1 ekor domba. Oleh karenanya berusaha komitmen dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Di zaman Nabi ada tidak sapi? Ada juga. Tapi kita tidak mendapatkan riwayat wallahu a'lam bishawab bahwa Nabi berakikah untuk 7 bayi dengan 1 ekor sapi. Padahal sapi ada, tidak ada halangan untuk melakukan itu di zaman Nabi, tapi kita tidak mendapatkan Nabi atau sahabat melakukannya, sebatas yang kita ketahui. Pertanyaan terakhir, kalau puasa qadha, bolehkah di hari Sabtu saja? Kalau qadha silahkan, tidak masalah. Kalau puasa qadha silahkan, hanya di hari Sabtu saja, tidak masalah. Kalau memang itu puasa qadha. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.